Ya, Abdullah bin Mas'ud ini. Nah, barakallahu fikum, bosnya khutbatul hajj ya. Itu lafadznya adalah innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, dengannya amarakallahu fikum dinamakan tasyahud dikarenakan amarakallahu fikum ya. Pada khutbatul hajah di antara bagiannya adalah kita mengucapkan syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Naam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqra'u wa yaqra'u salasa ayat namarakallahu dan biun amarakallahu fikum membaca 3 ayat. Ya. Ayat yang pertama dalam surat Al-Imran. Namarakallahu fikum. Ayat 102 ya. 101. Namarakallahu fikum. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat ayat pertama dalam surat An-Nisa. Namarakallahu fikum. Dan ayat yang ketiga, ya, yaitu satu ayat dalam surat Al-Ahzab di akhir surat Al-Ahzab. Ya, khalifatun rahmatullahi. Ini khutbatul hajah. Maksud dari disebutkannya hadis ini, amarakallahu, termasuk perkara yang disunahkan di dalam pernikahan, yaitu ketika amarakallahu fikum melakukan ijab qabul akad pernikahan, maka sangat dianjurkan untuk memulai terlebih dahulu dengan khutbatul hajah. Yeah, untuk memulai terlebih dahulu dengan khutbah. Ini hukumnya sunnah. Qalibit rahmah rahmahkumuh. Yang rukun adalah ijabnya. Dan qabulnya itu rukun. Awarakulahikum. Sehingga kalau enggak ada ini, enggak ada ijab qabul, ya enggak sah. Yeah, sebagaimana rukun. Yang namanya rukun itu adalah mahiyatu syai' allati la yujadu haqiqatu illa bih. Nih, rukun itu adalah inti sebuah perkara yang suatu tidak akan didapat ya hakikatnya ya kecuali dengannya. Nah, kalau kemudian enggak ada ijab qabul ya enggak ada nikah. Kalau terjadi kumpul namanya kumpul kebo. Kan gitu ya. Ikhwan fillah rahimakumullah ramakumu. Ya. Jadi ini nam hukumnya sunnah mustahab. Ikhwan fillah rahimakumullah ramakumu. Sehingga bagi para wali na'amarakallahu fikum. Ya. Ketika antum hendak menikahkan. Dan ini yang paling afdol. Walinya dialah yang menikahkan sendiri. Yeah. Boleh ditaukil. Boleh. Karena namarakulah termasuk akad pernikahan itu. Termasuk akad yang yak belut taukil. Yeah. Beda dengan sholat. Gak boleh sampean wakilkan. Sampean wakilkan sholat saya. Gak boleh. Itu amalan yang layak belut taukil. Ada pun nikah boleh. Nam ditaukilkan. Diwakilkan. Dan yang paling afdal ya khawatirullah makmum. Kalau memang ada dan mampu sang wali. Hendaknya dia menikahkan sendiri. Nawarakulahikum. Ya khawatirullah makmum. Nih, kalau antum menikahkan sendiri. Maka di antara sunnah yang bisa antum lakukan. Adalah membaca khutbatul hajah terlebih dahulu. Sebelum engkau melakukan ijab qabul. Jelas ya. Ya khawatirullah makmum. Jadi urutannya nawarakulahikum baca ini. Ya khalifitna mucin barakallahu fikum. Khutbatul hajah sampai selesai. Ya. Apakah perlu salaman? Tidak perlu. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh amarakallahu fikum. Asyikh Muhammad bin Sulaiman Uthaymin kemarin amarakallahu fikum. Bahwasanya salaman terkait apa ketika ijab qabul. Tidak disunahkan. Tidak ada syariat. Ya. Ya khalifitna rahmatullahi. Kalau seandainya ada amarakallahu fikum. Niscaya akan dinukil. Nawarakallahu fikum. Ya, dinukil bahwasanya ketika ijab qabul pakai salaman. Nawarakallahu fikum. Ya kali fitnah marhamakumullah. Apa dalilnya? Dalilnya ya karena enggak ada dalil. Ya, karena enggak ada dalil. Bahwasanya ketika ijab qabul harus salaman. Ya kali fitnah marhamakumullah. Kemudian amarakallahu fikum terkait dengan amarakallahu fikum yang terjadi di masyarakat. Kali fitnah marhamakumullah. Kalau yang sunnah khutbah hajah dibaca. Kan gitu ya? Di situ sudah ada asyhadu alla ilaha illallah. Perlu enggak mengulangin amarakallahu fikum syahadat 3 kali? Kan biasa ya, di di tengah-tengah masyarakat yang semacam ini. Khalifat Nahmuk. Yang dicontohkan Amr kan enggak pakai. Ya Khalifat Nahmuk. Cukup khutbul haja, kemudian langsung sang wali yang melakukan ijab, dia mengatakan, ya fulan, dipanggil dengan namanya. Ya fulan bin fulan. Ya fulan ibn fulan. Ini dia. Angkah tuka. Langsung baca itu. Angkah tuka. Wazawwaj tuka. Mahbubataka. Ya. Fulanah binta fulanah. Ya. Bimahrin kaza-kaza halan. Ini dia. Ya khalifat rahmakumullah. Itu. Dia melakukan amarakallahu fikum sifatnya sunnah. Dengan mengucapkan khutbul hajat terlebih dahulu. Amarakallahu fikum. Baru kemudian. Ya. Yang rukunnya dilaksanakan. Yakni ijabnya. Baru kemudian. Ya. Mantennya. Yang mempelai putra. Amarakallahu fikum. Mengucapkan. Qabil tu nikah. Pas gitu saja. Sudah selesai. Ya. Ketika dia. Sah. Sah. Gitu saja. Amarakallahu fikum. Ya. Tapi kalau enggak menyebut maharnya, iya. Kalau seandainya dia sudah terlanjur namarakallahu mengucapkan qabul enggak pakai mahar namarakallahu fikum, semata-mata qabil tu nikah khalas dah, dianggap sah namarakallahu. Loh maharnya gimana? Namarakallahu fikum, ya sudah, yang disebutkan itu namarakallahu fikum. Cuman ditakyin namarakallahu. Ketika kan tadi namarakallahu walinya mengatakan halan, dia enggak bilang nam ya. Qabil tu nikah, ya, dan tidak menyebutkan maharnya tadi. Na'amarakallahu fikum. Tinggal na'amarakallahu fikum. Tanya, antum mau bayarnya kenceng, cash apa utang? Na'amarakallahu fikum itu ya. Kan bisa utang itu na'amarakallahu fikum. Ya, membayar mahar itu bisa utang. Na'amarakallahu fikum. Tapi cah, momen sakal gitu kok utang. Na'amarakallahu fikum. Tapi kalau misalnya tidak bisa, boleh, boleh. Boleh utang. Na'amarakallahu fikum. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Sang mempelai putra secara lengkap namarakallahu mengucapkan qabil tu nikah wa taswija bimahrin mazkurin halan. Ya. Hadirin rahimakumullah. La inda Syafi'iyah namarakallahu fikum untuk terkait dengan ijab qabul itu enggak harus enggak ada jeda. Ya. Enggak harus enggak ada jeda namarakallahu. Ketika sang wali sudah halan itu enggak boleh namor di jeda apapun. Kalau misal batuk gitu enggak jadi. Namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Atau namarakallahu fikum ketika apa wali yang halan kok kemudian yang mempelai putra bingung jawabnya baru jawab terus enggak jadi, enggak sah, enggak dianggap sah. Ya, yeah. Harus tidak ada jeda. Inda Syafi'ah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Walaikum rahmakumullah. Ya, yeah. Akad nikah seperti akad-akad yang lain, akad-akad jual beli namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Pak tatuku yo, yo, wis mari namarakallahu fikum. Pak tatuku mari mari ku watuk terus kemudian yo, enggak apa-apa namarakallahu sing penting di itu. Di apa di fahami ada yang ijab dan kok qabul. Ya. Ya kali wit rahmakumullah. Ya, tapi khurujan lil syaraf enggak apa-apa. Kalau mau dilakukan semacam itu biar enggak ramai. Ya, yeah. Di masyarakat. Kan gitu ya. Biar enggak rame namarakallahu fikum. Wah, apa? Mau nikah kok kayak gitu. Jangan seperti itu. Kalau misalnya enggak bisa melakukannya enggak apa-apa namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Meskipun namarakallahu fikum harus mengikuti apa yang menjadi juklaknya mereka. Namarakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Qarifin rahmanur rahman kemujaan barakallahu fikum. Al-muhim, ya. Yeah. Ini namarakallahu fikum, ya, yeah. Termasuk sunnah, ya. Yeah. Adalah memulai ijab qabul dengan khutbatul hajah. Walaupun namanya khutbatul hajah ini yusra' disyariatkan ya untuk namarakallahu fikum setiap yang hendak memulai ya entah namarakallahu khutbah mulai khutbah ya atau sering dilakukan pula oleh para ulama ketika memulai karya tulis mereka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Dari hadis ini diambil beberapa faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya. Fi hadzal hadis fawaid adidah minha. Dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Di antaranya amarakallahu fikum harsun Nabi alaihi salatu wassalam ala iblagh risalah wa hidayatil ummah. Betapa semangatnya Rasul alaihi salatu wassalam dalam menyampaikan risalah yang diamanahkan kepada beliau dan memberikan hidayah kepada umat. Ini tercermin pada ucapannya liqaulihi 'allamana. Ya. Tercermin pada apa? Pada ucapannya Ibnu Mas'ud, 'allamana Rasulullah. Telah mengajarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat bersemangat untuk memberikan kemanfaatan kepada kalian wahai kaum mukminin. Nih, bil mu'minina raufun rahim. Dan beliau terhadap kaum mukminin punya sifat rauf, penyantun, rahim, penyayang. Sangat sayang, sangat santun. Namarakallahu fikum. Sehingga tidak ada satu pun kebaikan yang seorang akan bisa memperoleh kebaikan tersebut melainkan Rasul alaihi salatu wassalam akan menunjukkannya. Termasuk di antara ini terkait dengan akad pernikahan namarakallahu. Sampan ijab kabul tanpa khutbah hati itu boleh? Boleh. Langsung, "Mas, nikah ya karo anakku yo. Ana saksine lho." Lah, yo. Jadi namarakallahu. Ya khalifat rahmatullah. Tapi di sini Rasulullah SAW, ya khalifat rahmatullah rahmatullah, mengajarkan yang terbaik, yang terafdol. Tidak sekedar rukun yang dia lakukan. Amarakallahu fikum. Tapi amarakallahu fikum diajari perkara yang paling baik, yang afdol. Yaitu dimulainya dengan apa? Khutbatul hajj. Mengingatkan kepada baik walinya atau kedua mempelainya. Atau siapa saja yang menyaksikannya terkait dengan pesan-pesan yang ada dalam khutbatul hajah itu. Di dalam khutbatul hajah ada pesan tauhid dengan semua jenisnya. Tauhid rubiyah di situ ada, tauhid asma wa sifat ada, tauhid uluhiyah apalagi. Ikhwanifidin rahmatullah. Kemudian isbatul risalah itu disebutkan dalam khutbatul hajah. Bahkan mengingatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga ayat itu. Dan betapa penting kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Qalibatul rahmanah makmum. Sehingga tidak hanya sekedar sempurnanya sebuah amalan, tapi di situ ada faedah yang sangat banyak berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang dikandung, terkandung di dalam khutbatul hajah. Nih, bahkan ada salah seorang sahabat yang hanya semata-mata mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam baca khutbatul hajah langsung masuk Islam. Karena saking besar, saking apa? Saking agungnya, saking indahnya. Namarakallahu fikum, untaian-untaian kalimat yang disebut yang terdapat dalam khutbatul hajah itu. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Khalifatul rahmatullah. Kemudian mengikrarkan akan tauhid rububiyah, mengikrarkan akan tauhidullah fi rububiyati. Kemudian mengikrarkan akan tauhidullah fi asma'i wa sifatih. Mengikrarkan akan tauhidullah fi uluhiyati. Khalifatul rahmatullah dan lain sebagainya. Ya khalifatul rahmatullah. Karena itulah Rasulullah SAW sangat semangat sekali. Enggak hanya pada khutbah nikah, namarakallahu fikum, tapi dalam setiap khutbah beliau senantiasa mulainya dengan khutbatul hajah. Qalibatul rahmatullahi. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang kedua, tasmiyatu syai' bi afdhal ma ja'a bih, ma ja'a fih. Memberikan nama dengan bagian yang terpenting pada sesuatu. Ya. Bagian yang terafdhal pada sesuatu. Di sini amarakallahu fikum khutbatul haja isinya terazana ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan nam persaksian atas syahud ya amarakallahu fikum persaksian akan wahdaniyatullah persaksian akan risalah Allah kepada nabinya amarakallahu fikum ya qad fitin rahmarakum. Nah sini amarakallahu fikum ya Ibnu Mas'ud menyebut khutbatul haja dengan at-tasyahhud fil haja disebut dengan apa? At-tasyahud. Dan ini adalah bagian terafdal di dalam khutbatul hajah. Maka tidak mengapa kata Syekh Muhammad Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala memberikan nama sesuatu dengan bagian yang terafdal. Gitu ya. Ya qul bi rahmatillahi rahmakum. Haitsu attaqa 'ala hadhil khutbah fi at-tasyahud. Ya. At-tasyahhud. Sebagaimana amarakallahu fikum. Ya, Ibnu Mas'ud ya menyebut khutbah ini dengan tasyahhud. Nah, amarakallahu fikum. Ya qad fi din rahmakumullah. Wa ila ya, ini disebut dengan khutbatul hajah. Sekali lagi ya, khutbatul hajah. Ya qad fi din rahmakumullah. Kemudian faedah berikutnya min fawaidil hadis termasuk faedah hadis adalah istihbabu taqdim hadhil khutbah baina yatil umuril hamah. Ini bagus sekali amarakallahu fikum, yaitu disunnahkan memulai memulai dengan membaca khutbah ini ya di depan perkara-perkara yang penting. Artinya amarakallahu fikum ketika sampean ingin melakukan perkara-perkara yang penting kayak khutbah, nawarakallahu fikum khutbah dalam rangka memberikan mauidhah kepada orang ya khutbah Jumat atau taklim atau apa saja amarakallahu fikum disunahkan untuk mulai dengan khutbatul hajah. Demikian pula ketika hendak melakukan ijab dan qabul. Na'warakallahu fikum. Dimulai dengan khutbatul hajah. Ya qad fitin rahmakumullah. Dikauli na'warakallahu fikum. Ini berdasarkan ya ucapan Ibnu Mas'ud. At-tasyahhud bil hajah. Yaitu mulai dengan apa mengajarkan kepada kami at-tasyahhud. Kalimat-kalimat na'amarakallahu fikum yang hendaknya dilakukan, diucapkan sebelum dia mengungkapkan hajahnya na'amarakallahu fikum. Ya qad fi rahmatillahi wa qad zata fa'dul ulama ila wujubi hadhil khutbah inda aqdin nikah. Nah, sebagian na'amarakallahu ulama berpendapat na'amarakallahu fikum sebagian mereka. Nah, qad fi rahmatillahi wa sebagian para ulama na'amarakallahu berpendapat akan wajibnya memulai dengan khutbah ini dalam akad pernikahan. Ya. Yeah. Waqalu mereka mengatakan yajibu inda aqdin nikah an taqra hadhil khutbah, wajib ketika akad pernikahan untuk membaca khutbah ini. Sebagian demikian. Walakhunnahumullah. Ya. Yeah. Yang rukun itu adalah ijab dan qabul, qabulnya. Nah, warakallahu ya. Ijab tadi apa ya? Ucapan wali, ya. Qabul ucapan mempelai putra. Ya. Ucapan wali atau yang mewakilinya, ucapan mempelai putra atau yang mewakilinya. Boleh namo diwakilkan. Ya qali bi tindahmu. Qali bi tindahmu rahmakum. Nah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal Nabi alaihi salatu wasallam allamahum iyyaha wa hadha yatullu ala ihtimami biha walakin sahih la fadzalik, akan tapi yang benar tidak seperti itu, yang benar tidak wajib. Ya yeah. Ya qarifat rahmakum. Makanya sekali lagi kita sampaikan di awal, ya, semata-mata sampai langsung to the point, ya, ijab qabul sah wis nawarakum. Ya, qarifat rahmakum. Naam. Qarifat rahmakum. Wa an, ya. Wa anna tilawata hadil khutbah sunnatun laisat biwajibah. Dan membaca khutbah ini itu hanyalah hukumnya sunnah, enggak wajib. Ya kali bintah makmu. Bidalilin dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zawwaja ar-rajul ladzi talaba minhu ay yuzawwijahu al-mar'a allati wahabat nafsaha lirrasul alaihi salatu wasallam. Lam yaqra' hadhil khutbah bal qala zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Nawarakallahu ikum. Zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Ini juga boleh. Enggak harus dengan lafaz angkah tuka wa zawwajtuka harus. Nawarakallahu. Iya. Enggak harus dengan lafaz semacam itu. Iya. Antum pakai lafaznya Nabi ini boleh. Zawwajtuka. Kalau seandainya kamu jadi wali gitu ya. Iya. Bima'aka min al-Qur'an. Boleh. Na'amu'arakallahu fikum. Atau bima'aka min kada wa kada. Menyebutkan apa? Maharnya. Na'amu'arakallahu fikum. Ya qalifitun rahmakum. Demikian pula mempelai putra. Langsung qabil tu. Semata-mata mengucapkan. Sudah cukup. Na'amu'arakallahu. Tidak harus na'am qabil tu nikaha wa taswija bima'arin kada wa kada halan. Tidak harus. Na'amu'arakallahu. Ya. Qalifitun rahmakum. Ini sebagai dalil amarakallahu fikum bahwasanya untuk memulai ya nam melakukan akad ijab qabul ya didahului dengan khutbatul hajah ini tidak wajib. Nggih, qarifat rahmakum. Belum mengambil nam istinbat dengan atar ini dengan hadis ini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika menikahkan seorang laki kepada yang memohon kepada beliau agar beliau menikahkan dengan wanita, ya, yang wanita tersebut berniat ingin menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau Rasulullah SAW boleh, na'amarakallahu fikum, ya, menikah dengan tanpa, na'amarakallahu fikum, ya, tanpa, ya, khalifitun rahmatullahi mahar. Boleh. Na'amarakallahu fikum. Kalau seandainya Rasulullah SAW mau, jadi, dan wanita saya hibahkan diri saya kepada engkau dan Rasul mau maka jadi boleh. Ngamarakallahu. Tapi kalau selain Rasulullah sallallahu harus harus ada wali, harus ada mahar. Karena Rasul mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Enggak ada nikah kecuali dengan wali. Ngamarakallahu. Juga harus ada mahar. Ngamarakallahu. Ya qadi fitnah rahmakum. Naam. Maka Rasulullah SAW di situ tidak mengucapkan khutbatul hajah. Bahkan langsung mengatakan zawwajtukaha bimamakamil Qur'an. Aku nikahkan kamu dengannya. Ya, dengan apa yang ada padamu dari Al-Qur'an. Itu setelah Rasulullah SAW minta kepada mempelai putra tadi. Na'amarakallahu fikum. Iltamis walau khotam bihadid. Na'amarakallahu bihadid. Cari mahar. Meskipun hanya baut. Tahu baut ya? Khotan hadith na'amarakallahu cincin dari besi. Baut na'amarakallahu. Khalifitin rahmatullahi wabarakatuh. Nah. Khalifitin rahmatullahi wabarakatuh. Cari mahar pokoknya. Semurah apapun. Seremeh apapun. Pokoknya harus ada mahar. Ya. Yeah. Dan terkait dengan mahar. Insya Allah nanti akan dibahas. Na'amarakallahu wabarakatuh. Dianjurkan. Agar tarkhis. Fil mahar. Kalau bisa yang murah saja. Dan itu merupakan tanda berkahnya wanita. Ya, yeah, wanita. Ketika apa? Menuntut mahar, enggak mahal-mahal. Na'warakallahu, murah saja. Bukan murahan, na'warakallahu, afan, na'warakallahu fikum. Ya, yeah, bukan murah. Itu menunjukkan betapa na'warakallahu wanita tadi, gambaran sebagai wanita yang na'warakallahu fikum, na'warakallahu, istilahnya teriman. Ya, yeah. Hanya dengan sesuatu yang apa yang sedikit dia sudah sudah apa? Sudah na'amarakallahu fikum, sudah ya cukup. Ya khadibitun rahmatullahi. Ya, enggak sampai merepotkan. Ya. Kalau awal aja sudah merepotkan amarakallahu, nanti ke depannya ya waliyatu billah na'amarakallahu. Ya, saya mau nikah sama ya silakan nikahi sama saya, nikah sama saya amarakallahu fikum, tapi saya minta mahar rumah dan seisinya. Wah, masya Allah. Ya sudah, nyerah saja lah kalau gitu. Nah, amarakallahu fikum. Maharnya mahal sekali. Khadifitun rahmahamukum. Masalah boleh, boleh saja. Silakan. Mau minta rumah seisinya. Ya. Ditambah dengan mobil 10. Nggak apa-apa. Nah, amarakallahu fikum. Ya. Nggak ada apa. Nggak ada enam larangan. Ya, untuk minta mahar seperti itu. Tapi syariat ya menganjurkan untuk tarkhis di dalam mahar. Nah, warakallahu fikum. Ya, kau lebih tentang makmum. Nah, ini warakallahu fikum di antara faedahnya, ya, yaitu tashil fil halal, mempermudah untuk memperoleh perkara yang halal. Ya, engkau nih sampan larang-larang mahari, rasa dokawin amen. Rasul nikah man, cewek repe nikah beko ewo man, ini gunanya. Aku ada fitnah rahmat orang makmum. Nah kalau sudah seperti itu, na'amarakallahu fikum, sangat dikhawatir, rentan sekali terjadi penyimpangan. Iya, aku ada fitnah rahmat makmum. Lawang yang halal aja dipersusah, na'amarakallahu fikum. Hendaknya dipermudah, na'amarakallahu fikum. Ya kali fitnah makmum dipermudah dalam apa? Dalam menempuh perkara yang halal. Nye. Maka termasuk fadilah. Nye. Bagi para wanita yang mau. Nye. Dikasih mahar dengan mahar yang murah. Nawarakallahu. Bukan murahan. Nye. Nye. Murah. Untuk menunjukkan bahwasanya. Ya. Dia adalah wanita yang teriman. Begitu ya. Wallah alam biswa. Ya kali fitnah makmum. Kemudian faedah berikutnya, isbatul hamlil kamil lillah, menetapkan pujian yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu mukhtassun bihi mustahiqqun lah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang dikhususkan dengannya dengan pujian yang sempurna dan zat yang paling berhak untuk menerimanya. Menerima pujian-pujian yang sempurna. Liqaulihi innal hamda lillah. Ya, berdasarkan ucapannya, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hamda lillah. Ya. Dan sini ikhwanillah mukmah alif lam pada alhamdu itu lil istighraq. Mencakup semua pujian-pujian yang indah itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering di itu diterjemahkan segala puji bagi Allah. Begitu ya. Nah, warakallahu. Segala puji. Maka semua pujian yang indah itu milik Allah Subhanahu. Pujian yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala. Khairatun rahmah rahmakumullah. Wa min fawaidi, dan termasuk faedahnya adalah talabul ma'una wal maghfirah minallahi wahda. Nih. Memohon pertolongan, memohon ampunan itu hanya kepada Allah semata. Na'marakallahu fik. Faedah ta'anta. Fasta'in billah, kata Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau menasihati amarakallahu fikum Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil, masih gulam, yeah, belum balik. Amarakallahu fikum fa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolonglah engkau kepada Allah. Bahkan disebutkan sama beliau walau amarakallahu fikum fi sirakin na'al, meskipun pada na'amarakallahu fikum tali sandal, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya segala sesuatu ya. Hendaknya kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam bab na'amarakallahu fikum isti'anah itu ada na'amarakallahu fikum isti'anah yang nilainya ibadah, ada yang tidak. Na'am khalifatun rahmatullah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Usulul Salasah. Belum menyebutkan berapa pembagian, berapa macam isti'anah itu. Ketika seorang beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khairatun rahmatullah. Nah, sehingga ketika kita minta tolong kepada Allah, itu nilainya ibadah. Barakallahu fikum. Ada pahala si Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang mau beristi'anah kepada Allah. Di samping itu, ya, dengan kita na'amarakallahu beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar urusan yang kita hadapi itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang bantu. Na'amarakallahu. Ya. Ya qul bi tahmin rahmakum. Wakadali. Demikian pula na'amarakallahu talabul maghfirah. Minta ampunan itu hanya kepada Allah. Ya. Qul bi tahmin karena yang bisa memberikan ampunan dari dosa-dosa dan kesalahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Faridatun rahmakum. Nah. Sebagaimana na'amarakallahu fikum disebutkan dalam sayyidul istighfar, ya, dengan makna yang seperti kita sebutkan tadi. Faridatun rahmakum wa barakallahu fikum. Nah. Fa in qala qa'il hal tajuzu al-isti'an bi ghairillah? Na'amarakallahu fikum. Apakah boleh minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Faridatun rahmakum. Maka na'amarakallahu fikum jawabannya ikhwari fiddin rahimakumullah bahwasanya al-isti'anah itu anwa na'amarakallahu fikum. Iya. Ikhwari fiddin rahimakumullah. Kalau antum beristi'anah pada perkara-perkara na'amarakallahu fikum yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu dan tidak boleh seharusnya engkau beristi'anah kepada yang lainnya. Kok ternyata kamu na'amarakallahu fikum beristi'anah kepada yang lainnya disertai dengan amar ketundukan dan lain sebagainya. Sebagaimana tunduknya kamu dalam beribadah, enggak boleh. Nih, enggak boleh. Kalau itu tidak marhamakum. Karena itu adalah ibadah. Ya kalau itu namakum kepada Allah Subhanahu wa taala karena id'annya kamu, khudu'nya kamu, amarakallahu fikum. Tunduknya kamu. Ya kalau itu tidak marhamakum syan barakallahu fikum. Tapi kalau naam sifatnya, naam minta bantuan pada perkara-perkara yang boleh kita minta bantuan. Seperti, mas tolong naam warahmatullahi ambilkan pulpen itu ya. Gak apa-apa. Makanya dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Naam. Yeah. Boleh. Gitu. Iza kanal musta'an qadiran ala dzalik. Kalau yang diminta ya tolong mampu. Nah, barakallahu fikum. Ya qul fi tahmanakum. Lah kok yang diminta ya tolong enggak mampu. Dia tahu dia lumpuh, nah misalnya nah barakallahu fikum. Disuruh ngangkat beban ya 1 ton. Nggih. Ya enggak itu. Enggak mampu. Ya qul fi tahmanakum. Dan yang semacam ini qul fi tahmanakum ada kesan nah barakallahu fikum bahwasanya orang yang minta tolong itu meyakini sesuatu yang luar biasa pada yang diminta tolong. Nah, keyakinan itulah yang keliru. Qalibitun rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian amarakallahu fikum. Faedah berikutnya. Min fawaidul hadis. Annal isti'anata takunu billah. Bahasanya isti'adah. Oh, iya. Annal isti'adah takunu billah. Bahasanya isti'adah minta pelindungan. Itu harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pelindungan. Sama seperti isti'anah tadi. Ya, apakah boleh kita beristi'adah kepada yang lainnya? Ya, tadi dalam syaratnya. Boleh kalau yang dimintai pelindungan itu mampu. Ya, khalifatun rahmatullah. Nah. Ya, khalifatun rahmatullah. Ini berdasarkan amarakallahu fikum. Lafat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Khalifatun rahmatullah. Nah, dan kita berlindung pada Allah dari kejelekan diri-diri kami, diri kita. Nah, warakalaf. Ya kuali bikin rahmatullah. Adapun, boleh enggak nam isti'adah kepada selain? Jawabannya sama seperti isti'anah tadi. Ya. Sama seperti isti'anah tadi, nam warakalaf. Boleh, kalau memang yang pihak yang dimintai perlindungan itu mampu. Dan bisa melindungi. Nah, warakalaf. Kuali bikin rahmatullah. Tapi kalau minta perlindungan pada orang yang enggak mampu atau enggak hadir, nggih. Maka ini syirik na warakallahu fikum. Nggih. Kali wit ndah makmu lagi diujani artileri, bom, nggih. Ya Abdul Qadir jangan lindungi saya. Lah, Abdul Qadir mati. Na warakallahu fikum minta perlindungan sama dia. Syirik kata. Atau na warakallahu fikum minta pada orang yang enggak hadir na warakallahu fikum. Ya kali bikin rahmatullahi minta perlindungan, ya, pada orang yang hadir. Tidak boleh. Ya kali bikin rahmatullahi. Amin faidah hadil hadis. Anna Allah arham bina min anfusina. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih penyayang kepada kita daripada diri-diri kita. Liqauli alaihi salatu wassalam min syururi anfusina. Ya, dari kejelekan diri-diri kami. Rahmanu wa rahmakumu. Ya, terkadang terkait dengan kejelekan diri kita na'amarakallahu fikum, kita na'amarakallahu fikum tidak bisa melindungi diri kita dari kejelekan diri kita. Sehingga dia pun melakukan al-dhulmu ala nafsi, kedzaliman kepada dirinya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu lebih na'amarakallahu fikum arham, lebih sayang daripada diri kita. Ya. Kemudian na'amarakallahu fikum min fawaid hadzal hadis anna lin-nufus syururan, bahwasanya jiwa itu punya kejelekan-kejelekan. Ya. Walakin antabiatnya na'amarakallahu fikum disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala innan nafsah la'ammaratun bisu. Jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Kali bin rahmatullahi. Ya. Sehingga kita pun na'amarakallahu fikum butuh untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai jiwa ini agar ya kita dihindarkan dari kejelekan jiwa tadi. Qul bi tambahna rahmakum. Wa in fawaid hadzal hadis anna man qada Allahu hidayatahu fa inna la yumkin an yudhillahu ahadun. Bahwasanya siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hidayahnya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Khalifatun rahmah rahmakumullah. Liqauli alaihi salatu wassalam. May yahdillahu falamudillalah. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berhidayah kepadanya, maka tidak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan ini yang disebut dengan hidayatut taufiq. Hidayatul qabul. Lil haqq. Bahasanya itu merupakan hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Hakkun mahdun lillah. Haknya Allah murni. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang bisa memberikan hidayah dengan hidayah seperti ini. Hidayatul taufik. Yaitu hidayatul qabul lil haqq. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nafikan hidayah semacam ini dari dirinya. Dari diri Rasul alaihi salatu wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau wahai Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah subhanallah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. betapa sedih Rasulullah SAW terkait dengan kondisi pamannya yang meninggal di atas kekufuran. Khalifah entah merahmah kemujuan para kalafiku. Ya. Sangat besar keinginan Rasulullah SAW agar pamannya bisa menerima al-hidayah. Sampai di saat kritis Rasulullah SAW mendatangi. Beliau mengatakan Abu Talib, pamannya. Yang di sampingnya sudah ada pembesar-pembesar Quraisy. Semangat beliau Amr. Kul ya ammi. Kalimatnya kul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajub ya indallah. Katakanlah, wahai pamanku, kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang kelak saya akan berhujah untuk membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi ikhwan sekali lagi, al-hidayah biatillah. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap beliau mengucapkan seperti itu. Ya, syaitan-syaitan dari penguasa, dari pembesar-pembesar Quraisy tadi mengatakan, wahai Abu Thalib, apa kamu membenci milahnya Abdul Muthalib? Sampai kemudian menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas milahnya Abdul Muthalib. Hadi bin Tahmir rahimakumullah. Sedih namara kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Terkait dengan hidayah yang satu ini. Hidayatul qabul. Hidayat taufiq. Lakinallah yahdi man yasha. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kendaki. Maka di sini amarakallahu fikum. Noktah. Ya. Penting. Poin penting. Untuk kita camkan baik-baik. Dan untuk kita ketahui itu sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang mudah sekali. Menerima al-haq. Dituturi gampang orang angil. Maka itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayatul taufiq. Hidayatul qabul. Banyak orang yang amara kelawar ngalung. Terimalah ahak. Ikhwali fi din rahimakum. Bukan menganjurkan amara kelawar arruju ilhaq. Fadilah. Kembali kepada al-haq. Fadilah. Giliran dia yang disuruh seperti itu. Kalau bukan karena hidayah, enggak akan bisa. Beratnya luar biasa. Apalagi egonya main. Apalagi amara kelawar fi dia merasa punya dulu sebagai orang yang penting, pakai rujukan misalnya. Kalau ini tentang makmum, kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, susah, untuk kembali kepada al-haq. Makanya hendaknya kita paham itu, na'amarakallahu fikum, dan lihat diri kita, posisi kita na'amarakallahu fikum terkait dengan hal itu. Apakah kita termasuk orang yang mudah dalam menerima al-haq? Ketika iya, maka absyir. Itu adalah hidayah taufik yang diberikan kepada antum, kepada kita. Hari ini tentang rahman wa rahmat kemujuan para kalaf. Dan masih banyak faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagaimana yang beliau katakan bahwasanya hadis ini sangat banyak faedahnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Hari ini tentang rahman wa rahmat kemujuan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.